sendiri resapi. Heningnya malam ini tanpamu di sini, hatiku sunyi. Segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu. Nyalakanlah bukan selalu setia hingga saat tiba. Segala perbedaan itu